kesalku. Sejak saat itu, bila dendam itu meronta, angan tak lagi kuasa. Haruskah ku lupakan masa lalu yang tak ku lewati bersama pelukmu? Semua hanya siksa, tersisa tanpa nista. Kau renggut impian hidupku selama ini dan kini kau sesali. Terduduk dalam pasrah, terhanyut dalam air mata. Kini semua terlanjur sudah. Mungkin untuk membuka lembaga.